Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa hadha huwa al-majlis as-sabi' fi qira'ati kitab Tabsir an-Nasik bi ahkam al-manasik 'ala dhaw' al-kitabi wa sunnati wal ma'thuri 'an as-sahabati radhiyallahu 'anhum. Bi fadilati shaykhina Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr Hafizahullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadai kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin sekalian, para jamaah haji yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah majelis dan pertemuan yang ketujuh dari pembacaan kitab Tafsir an-Nasik bi Ahkamil Manasik yang dikarang oleh guru kami yang mulia Fadilatul Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Hafizahullah. Dan insyaallah kita akan memasuki pembahasan yang baru yang berjudul Syurutul Hajji wal Umrah. Syurutul Hajji wal Umrah, syarat-syarat haji dan umrah, yaitu kapan seseorang diwajibkan untuk melakukan ibadah haji dan umrah. Setelah sebelumnya Syekh menyebutkan bahwasanya haji dan umrah hukumnya adalah wajib, maka beliau ingin menjelaskan kepada kita kapan wajibnya, karena tidak semua orang atau tidak semua muslim dan juga muslimah mendapatkan kewajiban untuk melakukan haji dan umrah. Ada di antara mereka karena tidak terpenuhi syarat wajibnya, maka dia tidak wajib untuk melakukan haji dan umrah. Baik, syarat-syarat haji dan umrah, beliau mengatakan setelahnya, al-hajju wal-umratu wajibani ala kulli muslimin aqilin balighin hurrin qadirin. Haji dan umrah hukumnya wajib atas setiap muslim yang berakal, yang dewasa, yang merdeka, dan dia mampu. Ini adalah secara global syarat-syarat haji dan umrah, jumlahnya ada 5. Beliau mengatakan ala kulli muslimin, wajib atas setiap muslim, artinya diharuskan atau disyaratkan beragama Islam. Aqilin, yang berakal. Baligin, yang dewasa, bukan seorang anak kecil. Hurrin, dan dia dalam keadaan merdeka, bukan sebagai seorang budak. Qadirin, dan dia memiliki kemampuan. Wa tazidul mar'atu syartan sadisan, dan ditambah untuk wanita syarat yang keenam. Jadi untuk laki-laki jumlahnya ada 5 syarat, dan untuk yang untuk perempuan atau untuk wanita maka ditambah syarat yang keenam. Wa huwa wujudul mahramil ladzi yusafiru ma'aha. Dan jadi masuk dengan syarat yang keenam bagi wanita muslimah adalah adanya mahram yang safar bersama dia. Berarti untuk wanita ada 6 syarat. Kalau untuk laki-laki ada 5 syarat. Kemudian Syekh menerangkan satu persatu dari syarat tersebut. Fal kafiru la yu'maru bil hajji wal umrah qabla islamihi wala yasihhani minhu law fa'alahuma. Beliau menerangkan syarat yang pertama tadi apa? Islam. Syekh mengatakan, maka orang yang kafir tidak diperintahkan untuk haji dan umrah sebelum Islamnya. Selama dia masih kafir, maka tidak diwajibkan atau tidak diperintahkan untuk haji dan umrah, dan tidak sah apabila dia melakukannya. Yaitu selama dia masih kafir, belum mengatakan dua kalimat syahadat, dan dia melakukan, misalnya dia melakukan ibadah tersebut, maka tidak diterima dan tidak sah dari orang kafir tersebut. Bal huwa ma'murun bil usuli wa hiyal iman. Akan tetapi orang kafir tersebut terlebih dahulu diperintahkan untuk melakukan yang pokok, melakukan yang usul, melakukan yang pokok, yang lebih penting dari itu, yaitu apa? Al-iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat, dan seterusnya. Wabil furu'i taba'an lil usuli ala al-qawli sahih fi mas'alati khitabil kuffar bi furu'i as-syari'ah. Kemudian yang namanya furu', yang namanya cabang, itu mengikuti usulnya, mengikuti yang utama. Alal qawlis sahih, menurut pendapat yang lebih sahih dari atau di dalam permasalahan, ya, apakah orang kafir, ya, diperintahkan untuk melakukan cabang-cabang syariat atau tidak. Nah, di sana ada perselisihan di antara para ulama tentang masalah khitabul kuffar bi furu'i syariah. Apakah orang kafir ini dia diajak bicara, diperintahkan dengan cabang-cabang syariat atau tidak? Artinya bagaimana? Apakah mereka nanti di hari kiamat akan diazab dengan sebab mereka meninggalkan cabang-cabang syariat atau tidak? Misal, tentunya orang kafir tidak melakukan sholat lima waktu. Nah, apakah nanti di hari kiamat orang kafir selain diazab karena sebab kekufurannya, apakah dia diazab karena tidak melakukan sholat lima waktu, tidak melakukan zakat, tidak melakukan puasa, dan kewajiban-kewajiban yang lain? Ya, ini adalah perselisihan di antara para ulama, apakah mereka diazab karena sebab meninggalkan, ya, kewajiban-kewajiban tersebut. Dan yang dikuatkan oleh Syekh Hafizahullah, bahwasanya mereka akan diazab dengan sebab mereka meninggalkan cabang-cabang syariat tersebut, yaitu kewajiban-kewajiban yang dia tinggalkan. Selain dia diazab karena kekafirannya, selain diazab karena kesyirikannya, kenifakannya, maka dia juga akan diazab karena meninggalkan, ya, kewajiban-kewajiban. Dan dalilnya, beliau menyebutkan, ya, di antara dalilnya, liqaulillahi azza wa jal, wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Allah mengatakan di dalam surat Fussilat ayat yang ke-6 sampai ke-7, sungguh celaka bagi orang-orang musyrikin. Sungguh celaka bagi orang-orang musyrikin, yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah dengan yang lain. Jelas mereka adalah termasuk orang kafir. Kemudian Allah mengatakan, yaitu orang-orang yang tidak membayar zakat dan mereka ingkar dengan hari akhirat. Yaitu orang-orang yang tidak membayar zakat dan mereka ingkar dengan hari akhirat. Ini dijadikan dalil oleh Syekh dan juga yang lain, bahwasanya orang-orang kafir selain mereka diazab karena sebab kekafirannya, juga diazab karena sebab meninggalkan kewajiban, di antaranya adalah meninggalkan zakat misalnya. Baik. Kemudian wa qawlihi 'anil kuffari fi jawabihim an asbabi duqulihim saqar. Demikian pula dalilnya adalah firman Allah tentang orang-orang kafir ketika mereka menjawab, yaitu ketika mereka ditanya mengapa mereka masuk ke dalam neraka. Mengapa mereka masuk ke dalam saqar, ke dalam neraka? Allah mengatakan, qalu lam naku minal musallin. Ya, ketika mereka ditanya, ma salakakum fi saqar, ini dalam surat Al-Muddatsir, ma salakakum fi saqar, apa yang menjadikan kalian masuk ke dalam saqar? Dan yang ditanya di sini adalah orang-orang kafir. Kenapa kalian masuk ke dalam saqar? Qalu, apa yang mereka katakan? Mereka menjawab, lam naku minal musallin. Kami dahulu bukan termasuk orang-orang yang salat. Kami dahulu di dunia bukan termasuk orang-orang yang salat. Menunjukkan bahwasanya di antara hal yang memasukkan mereka ke dalam neraka karena mereka dahulu tidak salat. Berarti dia diazab dengan sebab kekafirannya dan diazab karena meninggalkan kewajiban. Kemudian walam nakun nut'imul miskin. Dan kami dahulu tidak memberi makan orang miskin, yaitu yang wajib bagi dirinya. Kemudian wa kunna naqudzu ma'al khaidin, dan kami dahulu berbicara yang jelek tentang orang-orang beriman bersama yang lain. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami dahulu mendustakan hari pembalasan. Hatta atana al-yaqin, sampai datang kepada kami al-yaqin, yaitu kematian. Mereka menyebutkan beberapa hal yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka, di antaranya adalah karena mereka meninggalkan sholat, di antaranya karena mereka tidak memberi makan orang miskin padahal itu sesuatu yang wajib baginya saat itu, dan mereka adalah termasuk orang yang mendustakan hari pembalasan dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwasanya sekali lagi ya, pendapat yang dikuatkan oleh Syekh bahwasanya orang yang kafir kelak di hari kiamat selain diazab karena kekafirannya, juga diazab karena meninggalkan cabang-cabang syariat. Wa qawlihi fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. Demikian pula di antara dalilnya adalah firman Allah dalam surat Al-Qiyamah, dia dahulu tidak membenarkan dan dia dahulu tidak salat, akan tetapi dia mendustakan dan dia berpaling. Ini juga menyebutkan tentang ya, kenapa orang-orang yang kafir masuk ke dalam neraka, masuk ke dalam azab, karena dahulu di dunia la saddaqa, dia tidak membenarkan hari kiamat, tidak membenarkan adanya surga, tidak membenarkan adanya neraka. Wala shalla, dan dahulu di dunia dia tidak salat. Ya. Baik. Wa faidatu khitabihim bil furu' annahum yu'akhaduna 'ala tarkil usul wal furu'. Dan faedah mereka diajak bicara dengan cabang adalah mereka akan diazab, akan disiksa karena mereka meninggalkan yang usul, yang utama, yang pondasi, dan mereka meninggalkan yang furu', mereka meninggalkan yang cabang. Walihada yatafawatul kuffaru fi darakatin nar. Yang tadi kedengaran enggak suaranya? Kedengaran. Ya. Ya. ولهذا يتفاوت الكفار في دركات النار كما يتفاوت المسلمون في درجات الجنة. Oleh karena itu Syekh mengatakan orang-orang kafir mereka berbeda-beda atau bertingkat-tingkat di dalam tingkatan neraka. Jadi orang-orang kafir mereka tidak dalam satu derajat, mereka berada di derajat yang berbeda atau tingkatan yang berbeda. Sebagaimana orang-orang Islam juga demikian, di dalam surga mereka juga berderajat-derajat, bertingkat-tingkat. Ada di antara mereka yang memiliki derajat yang paling tinggi, yaitu para nabi, ya, demikian pula para siddiqin, ya, dan di antara mereka ada yang lebih rendah daripada itu. Wa hadza at-tafawutu fi ad-darakati sababuhu at-tafawutu fi shiddatil kufri. Mengapa orang-orang kafir berbeda-beda di dalam masalah azabnya, tingkatan azabnya dan seterusnya? Sebabnya adalah karena perbedaan di dalam ya jenis kekufurannya atau tingkat kekufurannya. Dan Allah Subhanahu wa taala ahkamul hakimin. Allah adalah zat yang paling bijaksana, yang maha adil. Allah mengadab mereka sesuai dengan tingkat kekufurannya, tidak disamakan oleh Allah azza wa jalla. Mithlu tafawut kufril munafiqin wal majus wa ahli alkitab. Perbedaan kekufuran orang-orang munafik dengan orang majus dan juga ahli alkitab, dan juga perbedaan di dalam masalah al-adha, yaitu mengganggu tidaknya dengan orang Islam. Jadi orang-orang kafir ada di antara mereka yang mengganggu orang Islam, ada yang tidak. Wasaddi an sabilillah, dan ada di antara mereka yang menghalangi dari jalan Allah. Ada sebagian orang kafir berusaha untuk menghalangi orang lain dari jalan Allah, dan ada di antara mereka yang biasa-biasa saja. Cuek, ya, tidak menghalangi dan juga tidak menyuruh dan juga tidak melarang. Tapi ada di antara mereka yang berusaha untuk menghalangi. Kama qala azza wa jalla, alladzina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum adzaban fawqal adzabi bima kanu yufsidun. Sebagaimana firman Allah, orang-orang yang kafir dan dia menghalangi dari jalan Allah, maka kami akan tambahkan dia azab, fawqal adzab, di atas azab, bima kanu yufsidun, dengan sebab perbuatan merusak yang mereka lakukan. Perhatikan di sini, ya, Allah mengatakan orang yang kafir dan dia menghalangi dari jalan Allah. Dia sendiri kafir dan berusaha untuk menghalangi dari jalan Allah. Berusaha bagaimana orang juga kafir seperti dirinya. Maka orang yang demikian, Allah mengatakan zidnahum, kami akan tambahkan dia azab. Ya, ditambahkan azab kepada dirinya, karena selain dia kafir, pada dirinya sendiri dia juga berusaha untuk menghalangi orang lain dari jalan Allah. Faqad ullila fil ayah ziyadatu azabihim bi ifsadihim. Dan di dalam ayat ini disebutkan sebab kenapa mereka ditambah azabnya, karena mereka berusaha untuk merusak. Dirinya sudah rusak dan berusaha untuk merusak orang lain. Qala ibn Katsirin, ay azaban ala kufrihim wa azaban ala sidqihim ala saddihim annasa an ittiba'il haqq. Berkata Ibn Katsir, Allah menambahkan azab atas kekufuran mereka dan juga azab karena mereka menghalangi manusia dari mengikuti kebenaran. Dan ini diantara sebab mengapa azabnya orang-orang kafir berbeda antara satu dengan yang lain. Wa qala innal ladzina kafaru ba'da imanihim thumma izdadu kufra lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhallun. Dan Allah mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang kafir setelah mereka beriman, sesungguhnya orang-orang yang kafir setelah mereka beriman kemudian bertambah kekafiran mereka, maka tidak akan diterima taubat mereka, dan mereka adalah orang-orang yang sesat. Orang-orang yang kafir setelah mereka beriman, artinya murtad dari agama Islam, maka orang yang demikian kemudian bertambah kekufurannya, ya, bertambah kekufurannya, maka tidak akan diterima taubat dari mereka, dan mereka adalah orang-orang yang sesat. Wa qala innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abada. Dan Allah mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang kafir dan dia berbuat zalim, bukan hanya kafir tetapi dia juga berbuat zalim, maka Allah tidak akan mengampuni dosa mereka, dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada mereka jalan, yaitu jalan yang lurus, kecuali jalan menuju jahannam, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Saya ingin menerangkan kepada kita bahwasanya, ya, orang-orang kafir mereka mutafawitun, ya, mereka bertingkat-tingkat di dalam masalah kekufuran, tidak sama antara satu dengan yang lain. Baik, ini adalah penjelasan dari Syekh bahwasanya syarat yang pertama, syarat wajibnya melakukan haji dan umrah adalah apa? Islam. Orang yang masih kafir berarti belum wajib. Dan kalau dia melakukan itu amalan, ya, ketika dia masih dalam keadaan kafir, belum mengucapkan dua kalimat syahadat, maka tidak sah amalan tersebut dan tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi yang harus dilakukan pertama kali apa? Masuk ke dalam agama Islam, baru setelah itu dia melakukan kewajiban. Taib. Wal majnunu la yu'maru bil haji wal umrah. Dan orang yang gila, orang yang majnun, orang yang gila, Syekh ingin menerangkan tentang syarat yang kedua, yaitu al-aqil, orang yang berakal. Syarat yang kedua, ya, syarat supaya diwajibkan, ya, melakukan haji dan umrah, yang kedua adalah berakal. Dan orang yang tidak memiliki akal, maka tidak wajib untuk melakukan haji dan umrah. Syekh mengatakan, dan orang yang majnun, yaitu orang yang tidak berakal, tidak diperintahkan untuk melakukan haji dan umrah. Wala yasihani minhu law ata bihima lifaqdihi aqlahu. Dan dia tidak akan sah, tidak akan sah ibadah yang dia lakukan seandainya dia melakukan haji dan umrah, lifaqdihi aqlihi aqlahu, lifaqdihi aqlahu, apabila dia kehilangan akalnya. Artinya orang yang kehilangan akalnya, meskipun dia adalah seorang muslim, ya dia muslim, tetapi ternyata hilang akalnya, misalnya gila, ya, maka dalam keadaan gila tersebut dia tidak diwajibkan untuk melakukan haji dan umrah. Seandainya dibawa oleh orang lain, dipaksa untuk melakukan haji dan umrah, sah atau tidak? Tidak sah, ya, karena dia melakukan ibadah tersebut dalam keadaan dia tidak berakal, tidak mengetahui apa yang dia lakukan. Dan orang yang demikian keadaannya, maka dia tidak punya niat. Dan niat ini termasuk rukun di dalam haji dan umrah. Yang meninggalkannya berarti tidak sah haji yang dia lakukan. Baik, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya kata Syekh adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalathah, 'anil na'imi hatta yastayqidha, wa 'anil sabiyyi hatta yahtalima, wa 'anil majnuni hatta ya'qila. Diangkat pena dari tiga orang. Pena di sini maksudnya adalah pena penulis amalan. Ini diangkat, artinya tidak ditulis, dari tiga orang. Pena diangkat, artinya tidak ditulis amalan seseorang dari tiga golongan. Siapa mereka? Yang pertama, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Orang yang sedang tidur, seandainya dia melakukan sesuatu yang pada asalnya itu adalah dosa, maka dia tidak ditulis, karena dia masih dalam keadaan na'im, masih dalam keadaan tidur. Wa anis sabi hatta yahtalim, dan diangkat dari seorang anak sampai dia dewasa. Ya, seorang anak meskipun dia melakukan suatu yang apabila dilakukan oleh orang dewasa itu adalah dosa, tapi kalau dia masih belum dewasa, masih sebagai seorang sabi, masih kecil, maka tidak ditulis dosa baginya. Kemudian wa anil majnuni hatta yaqil, dan diangkat dari orang yang gila sampai dia berakal kembali. Ini adalah syahid, ya, dari hadis ini. Syekh ingin menjelaskan dengan hadis ini bahwasanya di antara syarat kewajiban haji dan umrah adalah berakal. Orang yang tidak berakal maka tidak wajib. Oleh karena itu jangan kita paksakan. Seandainya kita memiliki saudara yang mungkin beberapa tahun yang lalu daftar haji bersama kita, tapi ketika waktunya melakukan ibadah haji ternyata dia kehilangan apa? Kehilangan akalnya. Ya, orang dalam keadaan seperti itu berarti tidak wajib. Ya, tidak wajib untuk melakukan haji. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, an Aliin, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bi isnadin sahihin ala syarti asy-syaikhaini, wa sahha aidan min hadits Aisyah wa Ibn Abbas radhiyallahu anhum. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ali bin Abi Thalib dengan sanad yang sahih atas syarat dua syekh, yaitu Syekh Bukhari dan Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, dan telah sahih hadis ini dari Aisyah dan juga Ibn Abbas. Artinya hadis yang semakna bukan hanya dari Ali bin Abi Thalib, tapi juga diriwayatkan oleh sahabat yang lain, di antaranya adalah Aisyah dan juga Ibnu Abbas, dan semuanya sahih. Kemudian yang ketiga, kita sudah menyebutkan dua syarat. Syarat yang pertama Islam, yang kedua apa? Berakal. Syekh mengatakan wasabi wal abdu la yajibani alaihima. Anak yang masih kecil dan juga seorang yang masih sebagai seorang hamba sahaya, belum merdeka, kedudukan dia masih sebagai seorang hamba sahaya, maka tidak wajib atas keduanya. Walau fa'ala huma sahha naflan wa ujira man hajja bihima. Seandainya kedua golongan ini, yaitu orang yang masih kecil atau anak kecil dan juga seorang hamba sahaya, melakukan keduanya. Tadi kita katakan, dikatakan oleh Syekh, tidak wajib kalau masih kecil dan masih sebagai hamba sahaya. Hamba sahaya ya, ini adalah seorang budak ya, dan di zaman sekarang hampir sudah tidak ada, dan dahulu masih banyak, terutama di zaman yang masih banyak peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Apabila orang kafir kalah dalam peperangan, dalam suatu peperangan, maka yang masih tersisa, yang masih hidup di antara mereka, ini dijadikan budak ya, dan hartanya ini masuk di dalam ghanimah, masuk di dalam rampasan perang. Nah, seorang budak di dalam agama Islam, dia adalah bagian dari harta seseorang. Ya, seorang budak di dalam agama Islam adalah bagian dari harta seseorang. Artinya dia memilikinya dan boleh dia menjualnya dengan harga tertentu. Ya, boleh dia menghadiahkan kepada orang lain karena itu adalah harta bagi dia. Dan budak lain dengan pembantu. Ya, budak lain dengan pembantu. Kalau pembantu, maka mereka adalah orang yang disewa. Ya, disewa tenaganya, dia bekerja untuk kita dengan perjanjian tertentu, kemudian kita kasih bayaran, maka ini adalah al-ajir. Ya, dia mendapatkan ujrah, dia mendapatkan uang, ya, imbalan dari pekerjaan dia. Dan tidak boleh bagi majikan menjual pembantunya, karena itu bukan apa? Bukan harta dia. Itu bukan harta dia, tapi dia adalah sewaan. Dia adalah orang yang disewa tenaganya. Ya, tidak berhak bagi majikannya untuk menjual dia. Adapun budak, maka ini adalah bagian dari harta seseorang. Boleh dia menghadiahkan, boleh dia menjualnya, karena itu adalah bagian dari hartanya. Kalau kedudukan seseorang, awalnya dia adalah budak yang kafir, kemudian setelah itu tinggal di rumah orang Islam, kemudian didakwai oleh yang punya rumah, diajak kepada agama Islam, kemudian dia masuk ke dalam agama Islam menjadi budak yang muslim, dan ini banyak. Dan ini adalah termasuk hikmah ya, perbudakan di dalam agama Islam. Orang yang awalnya ya, dia adalah seorang budak yang kafir karena dia melihat bagaimana ya orang Islam ya bermuamalah, bagaimana orang Islam beribadah, bagaimana akidah dan keyakinan mereka. Banyak di antara mereka yang masuk ke dalam agama Islam, bahkan terkadang keislamannya lebih baik daripada keislaman orang yang dari awal atau dari lahir dia Islam. Ya, ada di antara mereka yang menjadi ulama karena kebetulan majikannya adalah seorang ulama, sehingga dia banyak belajar dari ulama tersebut. Dan ini adalah di antara hikmah perbudakan di dalam agama Islam. Dan jangan kita bayangkan ya, perbudakan di dalam agama kita seperti yang terjadi di negara-negara kafir yang penuh dengan kezaliman, penuh dengan kegelapan. Tidak ya, perbudakan di dalam agama Islam ada ya syariatnya, ada aturan-aturannya yang tentunya datang dari Allah Azza wa Jalla yang maha bijaksana dan juga maha adil. Seandainya dia masuk Islam dan dia ingin melakukan haji dan umrah, ketika dia dalam keadaan sebagai seorang budak, hukumnya apa? Wajib atau tidak? Tidak wajib. Tapi seandainya dia melakukan haji dan umrah, diajak misalnya oleh majikannya ke Mekah untuk menemani, sekalian dia melakukan haji, sekalian dia melakukan umrah, maka sah atau tidak haji dan umrahnya? Haji dan umrahnya tetap sah. Syekh mengatakan sahha, ya, sahih dari keduanya, yaitu dari anak kecil maupun dari budak tersebut. Dan orang yang menghajikan mendapatkan pahala. Orang yang menghajikan anak kecil tersebut dan orang yang menghajikan budak tersebut, budak muslim tersebut, mendapatkan pahalanya. Li hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala rafa'at imra'atun sabiyan laha faqalat ya Rasulullah ali hadha hajjun qala na'am walaki ajrun, rawahu Muslim. Dalilnya kata Syekh adalah hadits Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai beliau berdua. Beliau mengatakan ada seorang wanita mengangkat anak kecil miliknya, yaitu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian wanita ini mengangkat anak kecilnya, itu bayinya. Faqalat, maka dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah boleh anak kecil ini melakukan haji? apakah boleh anak kecil ini yang masih bayi ini melakukan haji? Qala na'am, maka Nabi mengatakan iya. Berarti anak kecil bisa dan sah melakukan apa? Melakukan ibadah haji. Seandainya dia masih kecil dan dibawa oleh orang tuanya dan diniatkan untuk melakukan ibadah haji, maka sah haji yang dilakukan oleh anak kecil tersebut. Walaki ajrun, dan engkau wahai fulanah, wahai wanita, mendapatkan pahalanya. Ya, karena dia sudah bersusah payah dan juga dengan hartanya dia mendatangkan budak tersebut atau mendatangkan anak tersebut, maka Allah SWT tidak yudhayyi' ajrul muhsinin, Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Ya, anak kecil tersebut mendapatkan apa? Ibunya tetap mendapatkan pahala karena dia menjadi sebab ya anak kecil tersebut melakukan ibadah haji. Dan masuk di dalamnya ya seorang ya majikan yang dia membawa budaknya untuk melakukan haji dan umrah. Haji yang, dan umrah yang dilakukan oleh budak tersebut sah dan majikannya mendapatkan pahalanya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa rawal Bukhari fi sahihihi an Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhuma qala hujjabi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana ibnu sab'i sinin. Dan di dalam sahih Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan di dalam sahihnya dari Sa'ib ibn Yazid, beliau mengatakan, aku dihajikan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umurku saat itu 7 tahun. Ya, As-Sa'ib ibn Yazid, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ceritakan, aku dihajikan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika aku berumur berapa? Berumur 7 tahun. Menunjukkan bahwasanya haji yang dilakukan oleh anak kecil maka sah haji yang dilakukan. Tetapi apa kata Syekh? Wala yujzihima an hajjatil Islam. Tetapi haji yang dilakukan oleh keduanya, yaitu seorang anak kecil dan juga seorang budak, ini tidak mencukupi dari haji Islam. Haji Islam itu adalah haji yang pertama kali dilakukan oleh seseorang. Seperti yang dilakukan oleh bapak-bapak sekalian, ini dinamakan dengan hajjatul Islam. Yang pertama kali. Adapun yang kedua, yang ketiga tidak dinamakan dengan hajjatul Islam. Hajjatul Islam adalah haji yang pertama kali dilakukan. Nah, yang dilakukan oleh anak kecil tadi, dia melakukan haji, demikian pula budak tadi, karena dilakukan masih dalam keadaan belum dewasa dan dilakukan masih dalam keadaan belum merdeka, maka ini tidak mencukupi dari haji Islam. Hajinya sah dan mendapatkan pahala, tetapi belum menggugurkan kewajiban. Belum menggugurkan kewajiban. Bal yahujjani hajjatan ukhra ba'dal bulughi wal itqi. Akan tetapi kata Syekh, keduanya harus melakukan haji yang lain apabila sudah dewasa dan apabila sudah merdeka. Jadi haji yang dilakukan sah dan mendapatkan pahala, tetapi belum menggugurkan kewajiban. Dalilnya apa? Li hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala ihfazu anni wa la taqulu qala Ibnu Abbas. Dalilnya, mengapa dikatakan bahwasanya anak kecil tadi dan budak tadi harus melakukan haji kembali ketika dewasa dan ketika dimerdekakan? Ucapan Abdullah bin Abbas ketika beliau mengatakan, hendaklah kalian menghafal dariku ucapan ini. Ya, saat itu Abdullah bin Abbas ingin mengajarkan kepada murid-muridnya sesuatu. Dia mengatakan, hafalkan dariku ucapan ini. Dan jangan kalian mengatakan ini yang mengucapkan Abdullah bin Abbas. Beliau memaksudkan bahwasanya yang akan beliau ucapkan di sini bukan ucapan beliau sendiri, tetapi beliau nukil, beliau riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya. Ya, dengarkan dan hafalkanlah ucapan yang akan saya sampaikan, dan jangan kalian mengatakan ini ucapan Ibnu Abbas, tapi maksudnya adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuma 'abdin hajja bihi ahluhu thumma u'tiqa fa'alaihi al-hajj. Hamba sahaya mana saja yang dihajikan oleh keluarganya kemudian dimerdekakan, maka wajib baginya untuk melakukan haji kembali. Saya ulangi, hamba sahaya mana saja yang dihajikan oleh keluarganya kemudian dimerdekakan. Sebelumnya dia melakukan haji ketika masih budak, kemudian dia menjadi merdeka, fa'alaihil hajju, maka dia harus melakukan haji kembali. Ini maksudnya. Wa ayyuma sabiyyin hajja bihi ahluhu sabiyan thumma adraka fa'alaihi hajjatul rajul. Dan anak kecil mana saja yang dihajikan oleh keluarganya dalam keadaan dia masih kecil, thumma adraka, kemudian setelah itu dia dewasa, maka wajib baginya untuk melakukan hajinya orang dewasa. Ini menjadi dalil bahasanya anak kecil dan juga seorang budak, meskipun dia sudah melakukan haji ketika masih kecil atau masih sebagai seorang budak, maka seandainya dia dewasa dan juga dimerdekakan dan terpenuhi syarat wajib yang lain, diharuskan untuk melakukan haji kembali. Al-Hadith rawahu Ibnu Abi Syaibah wa isnaduhu sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah yang di dalam musannaf beliau, dan sanadnya adalah sanad yang sahih. Wa Ibnu Abi Syaibah Syekhul Bukhari wa Muslim wa isnaduhu ala syartihima. Dan Ibnu Abi Syaibah ini adalah syekh, adalah guru dari Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi guru Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, yang diantaranya adalah Ibnu Abi Syaibah, dan beliau juga punya kitab yang namanya adalah Al-Musannaf. Yang namanya adalah Al-Musannaf, dan isnadnya sama dengan syarat yang dimiliki oleh Bukhari dan Muslim. Warawahu al-Baihaqi marfu'an wa qawlu Ibn Abbasin warawahu al-Baihaqi marfu'an. Dan diriwayatkan oleh Al-Imam al-Baihaqi marfu'an, dalam keadaan hadisnya marfu'. Artinya marfu' disandarkan langsung kepada Nabi SAW. Kalau tadi ya tadi adalah disandarkan ya ucapan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mengatakan ihfadhu anni. Ya ihfadhu anni, adalah kalian menghafal dariku. Ya, adapun yang ada di dalam Al-Baihaqi, ya di dalam Sunan Al-Baihaqi, maka langsung marfu' kepada Nabi, yaitu Nabi mengatakan. Itu qala an-nabi. Nabi mengatakan. Ini berarti langsung marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qawlu Ibnu Abbas, dan ucapan Abdullah bin Abbas ihfadhu anni wa la taqulu qala Ibnu Abbas, hendaklah kalian menghafal dariku, dan jangan kalian katakan yang adalah ucapan Abdullah bin Abbas, menunjukkan yadullu ala annahu marfu'un ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwasanya ini diangkat sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahwasanya ini diangkat sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya keterangan bahwasanya seorang anak kecil yang melakukan haji diharuskan untuk haji kembali ketika dewasa, demikian pula seorang budak yang melakukan haji diharuskan untuk haji kembali ketika merdeka, ini adalah keterangan langsung dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, berarti sudah kita baca berapa syarat? Berapa syarat, Pak? Empat ya. Yang pertama Islam, yang kedua akal, yang ketiga dewasa, yang keempat merdeka. Sudah empat ya syarat, dan kita sebutkan dalilnya. Kemudian yang kelima, ini yang terakhir bagi laki-laki, wal qadiru huwal qadiru bi badanihi wa malihi. Dan yang kelima adalah tentang al-qudrah, yaitu kemampuan. Dan orang yang mampu, kata Syekh, adalah orang yang mampu badannya dan juga hartanya. Jadi seseorang dinamakan mampu melakukan haji dan umrah apabila mampu badannya dan juga hartanya. Liqaulillahi azza wa jal, walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dalil dari syarat kudrah, syarat kemampuan, adalah firman Allah yang artinya, dan wajib bagi manusia untuk melakukan haji ke Baitullah lillah, karena Allah, barang siapa yang mampu menuju ke sana. Firman Allah, man istata'a ilaihi sabila, barang siapa yang mampu menuju ke sana, menunjukkan bahwasanya di antara syarat wajib haji dan umrah adalah al-istita'ah. Adalah al-istita'ah, yaitu kemampuan. Dan umrah ini adalah haji kecil. Umrah adalah haji kecil. Firman Allah, hijjul bait, melakukan haji ke bait, yaitu baitullah. Sebagian ulama mengatakan ini mencakup haji yang besar dan juga haji yang haji yang kecil, dan umrah ini adalah haji yang kecil. Faman ajaza 'anil hajji wal umrati li haramin aw maradin la yurja bur'uhu aw kana qadiran bi badanihi wa laysa 'indahu malun yahujju bihi aw ya'tamir lam yajiba 'alaihi. Kemudian Syekh menjelaskan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk melakukan haji dan umrah li haramin, karena sudah tua, karena sudah tua atau karena dia sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, atau dia mampu dengan badannya tetapi dia tidak memiliki harta yang cukup untuk berhaji atau umrah, lam yajiba alaihi, maka dia tidak diwajibkan untuk melakukan ya haji dan umrah tersebut. Jadi orang yang sudah tua renta sebenarnya tidak wajib untuk melakukan haji dan umrah. Ini adalah rahmat dari Allah SWT. Ya, karena mereka dalam keadaan sudah lemah ya badannya, ya maka tidak wajib bagi mereka untuk melakukan haji dan umrah. Seandainya mereka ya berdiam diri di negaranya dan tidak melakukan haji, demikian pula tidak melakukan umrah, maka dia tidak berdosa. Maka dia tidak berdosa karena dia tidak meninggalkan sesuatu yang wajib. Ya, dia adalah orang yang sudah tua ya, dan tidak berkewajiban untuk melakukan haji dan umrah. Seandainya tidak melakukan, maka dan dia meninggal dunia, maka dia tidak diazab ya, karena dia tidak haji dan umrah. Au maradin, atau sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Orang yang memiliki penyakit dan tidak diharapkan kesembuhannya, maka tidak diwajibkan untuk melakukan haji dan umrah. Ya, adapun orang yang sakit yang ringan dan masih ada harapan untuk sembuh setelahnya, maka seandainya dia sembuh, diharuskan dan diwajibkan untuk ia melakukan ibadah haji dan umrah tersebut. Demikian pula sebaliknya, orang yang sehat tetapi dia tidak punya harta dan banyak. Orang yang sehat tetapi dia tidak punya harta yang cukup untuk haji dan umrah, dia juga tidak wajib untuk melakukan haji dan umrah. Jadi yang namanya al-qadir, orang yang mampu, adalah mampu apanya tadi? Badan dan juga hartanya. Kalau sampai badannya mampu, hartanya tidak ada, tidak wajib. Sebaliknya, hartanya ada tetapi badannya tidak mampu, maka dia juga tidak wajib. Sampai terkumpul darinya kemampuan harta dan juga kemampuan badan. Taib, wa man ajaza bi badanihi wa indahu malun lazimahu an yuniba man yahujju anhu wa ya'tamir. Barang siapa yang tidak mampu badannya, tidak mampu fisiknya, tetapi dia punya harta. Ya, tidak mampu fisiknya, maksudnya adalah seorang yang sakit dan tidak diharapkan kesembuhannya. Orang yang sakit dan ya tidak diharapkan kesembuhannya, atau orang yang sudah tua renta sementara dia punya harta yang cukup. Kata Syekh Hafizahullah, maka hendaklah dia, atau lazimahu, dia lazim, dia wajib untuk mewakilkan kepada orang lain. Mewakilkan kepada orang lain. Dia sudah tua renta dan tidak mungkin kesini, atau dia sakit dan tidak diharapkan kesembuhannya, sementara hartanya melimpah, punya harta yang banyak. Maka kata Syekh, lazimahu, maka lazim baginya, wajib baginya untuk mewakilkan kepada siapa? Kepada orang lain. Sehingga orang lain tersebut yang menghajikan dan mengumrohkan, dengan syarat yang disebutkan oleh para ulama. Wali ghairihi ayyahujja anhu wa ya'tamir. Dan boleh bagi orang lain untuk menghajikan dia, dan boleh bagi orang lain untuk menghajikan dia dan mengumrohkan dia. Li hadithi Abi Razin Al-Uqayli radhiyallahu anhu annahu atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal ya Rasulullah inna abi shaykhun kabirun la yastati'ul hajja walal umrata walal dha'an qala hujja an abik wa'tamir. Dalilnya ya bahwasanya orang lain boleh menghajikan dia dan boleh mengumrahkan dia adalah hadis Abu Razin Al-Uqayli yang sudah berlalu, sudah kita baca, bahwasanya dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya bapakku adalah orang yang sudah tua renta, tidak mampu melakukan haji dan umrah, dan tidak mampu melakukan bepergian yang jauh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hujja an abika wa'tamir. Hendaklah engkau menghajikan untuk bapakmu, dan hendaklah engkau mengumrahkan untuk bapakmu. menunjukkan yang pertama, boleh orang lain menghajikan orang lain, ya boleh seseorang menghajikan orang lain dengan sebab orang tersebut tua, ya dengan sebab orang tersebut tua renta, ya. Kemudian juga bolehnya mewakili baik dalam masalah haji maupun dalam masalah umrah. Sebagaimana haji boleh diwakilkan, ya maka umrah juga demikian boleh diwakilkan. Waqad taqaddama qariban fi wujubil haji wal umrah, dan sudah berlalu ya ketika kita menjelaskan tentang kewajiban haji dan umrah. Wali haditsil fadl Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Demikian pula di sana ada hadis yang lain. Yaitu hadis Fadl Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya. Beliau berkata, ja'at imra'atun min juz'am 'ama hajjatil wada', qalat ya Rasulullah, inna faridatallah 'ala ibadihi fil hajji adrakat abi shaykhan kabiran la yastati'u an yastawiya 'ala ar-rahilah fahal yaqdi 'anhu an ahujja 'anhu, qala na'am. Ini adalah kisah yang lain. Al-Fadl Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan datang seorang wanita. Datang seorang wanita dari Khaz'am, maaf. Ja'at imratun min Khaz'am. Datang seorang wanita dari kabilah Khaz'am. Kapan? 'Ama hajjatil wada', ketika haji wada, yaitu tahun ke-11. Tahun ke-10. Ya, tahun ke-10. Ketika datang wanita tersebut, yaitu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada, ya. Qalat, dia mengatakan, ya Rasulullah, yaitu di tahun haji wada. Mohon maaf, ketika di tahun haji wada yaitu tahun ke-10. Ya Rasulullah, sesungguhnya kewajiban Allah atas hamba-hambanya di dalam haji, maksudnya adalah kewajiban haji yang diwajibkan oleh Allah, adrakat abi syaikhan kabira, itu turun dan diwajibkan kepada kita sementara bapakku sudah tua renta. Jadi datang kewajiban haji yang Allah turunkan, tetapi bapak dari wanita ini dalam keadaan sudah tua. La yastati', dia tidak mampu untuk tegak di atas kendaraannya. Ya, tidak mampu untuk tegak di atas kendaraannya. Artinya dia tidak mampu bepergian jauh dengan kendaraan. Fahal yaqdi anhu an ahujja anhu. Maka wanita yang salihah ini, dia mengatakan, maka cukupkah apabila aku menghajikan untuk bapakku? Maka cukupkah seandainya aku menghajikan untuk siapa? Untuk bapakku. Ini menunjukkan bagaimana semangat ya seorang wanita untuk birrul walidain, ya untuk berbuat baik kepada bapaknya, kepada kedua orang tuanya. Nah, harusnya seorang laki-laki lebih bersemangat lagi apabila seorang wanita demikian semangatnya dia untuk birrul walidain, ya untuk berbakti kepada orang tua, maka seharusnya ya kaum laki-laki lebih bersemangat. Kemudian Nabi mengatakan, qala na'am. Nabi mengatakan, iya boleh. Ya, dan ini diantara faedah yang bisa kita ambil tentang disyariatkannya badal haji, ya bolehnya seseorang menghajikan orang lain. Demikian pula yang kedua, bolehnya seorang wanita menghajikan laki-laki. Bolehnya seorang wanita menghajikan laki-laki. Kalau wanita saja boleh menghajikan laki-laki, apalagi dibalik seorang laki-laki boleh, ya lebih boleh menghajikan siapa? Seorang wanita. Rawahul Bukhari wa Muslim, ya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Wa fi hadzal hadits aidan dalilun ala hajjil mar'ati 'anil rajul, dan di dalam hadis ini ada faedah, yaitu dalil bahwasanya seorang wanita bisa menghajikan laki-laki. Baik. Wa man mata wa huwa lam yahujja wa lahu malun ukhrija min tarikatihi ma yuhajju bihi anhu. Dan barang siapa yang meninggal dunia, kalau tadi masih hidup tapi dia tidak mampu ke sini dan dia punya harta yang melimpah, bagaimana seandainya dia meninggal dunia dan dia belum haji sementara dia memiliki harta yang cukup? Maka Syekh mengatakan, maka diambil dari warisan yang dia tinggalkan, yang diambil dari warisan yang dia tinggalkan harta yang cukup untuk haji. Artinya disuruh orang lain untuk dia menghajikan, dan hartanya diambil dari harta warisan yang dia tinggalkan. Wali ghairihi ayyahujja anhu, dan boleh bagi yang lain untuk menghajikan dia, yaitu orang yang sudah meninggal dunia. Li hadithi Buraidah ibn al-Husayb radhiyallahu anhu, wa fihi anna imra'atan matat ummuha sa'alatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat innaha lam tahujja qattun afa ahujju anha qala hajji anha. Rawahu Muslim. Dalilnya bahwasanya orang yang meninggal dunia boleh diwakilkan, di antaranya adalah hadis bahwasanya seorang wanita meninggal dunia, yaitu ibunya. Ada seorang wanita, ibunya meninggal dunia. Maka dia, yaitu wanita tersebut, bertanya kepada Nabi SAW. Kemudian dia mengatakan, sesungguhnya ibuku belum berhaji. Sesungguhnya ibuku belum berhaji. Bolehkah aku menghajikan dia? Perhatikan, ini kembali seorang wanita, ya bagaimana semangatnya untuk birrul walidain. Ibunya meninggal dunia dan belum berhaji, dan dia bertekad di dalam hatinya untuk menghajikan. Maka Nabi mengatakan, hujji anha, hendaklah engkau wahai fulanah menghajikan untuk ibumu. Hendaklah wahai fulanah engkau menghajikan untuk ibumu. Berarti di antara orang yang boleh dihajikan adalah orang yang sudah meninggal dunia. Ya, ini menjadi dalil bahwasanya di antara orang yang boleh dihajikan adalah orang yang sudah meninggal dunia. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Baik, mungkin sampai di situ dulu dan kita sudah menyelesaikan 5 syarat wajib haji dan umrah yang harus terpenuhi ya pada seorang laki-laki dan juga seorang wanita. Dan untuk wanita maka ditambah syarat yang ke-6, insyaallah akan kita jelaskan besok. Jadi kalau 5 syarat ini ya, mulai dari Islam, berakal, dewasa, ya kemudian merdeka, demikian pula memiliki kemampuan, terpenuhi pada diri seseorang, berarti dia sudah wajib untuk melakukan haji dan umrah. Dan masing-masing dari kita silakan melihat dirinya, apakah dia sudah terpenuhi syarat-syarat wajib ini atau tidak. Kalau sudah terpenuhi, berarti sebenarnya dia termasuk orang yang wajib untuk melakukan haji dan umrah. Dan kalau belum terpenuhi, berarti sebenarnya dia belum wajib. Ya, sebenarnya dia belum wajib untuk melakukan ibadah haji dan umrah tersebut. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Bagi yang ingin menulis, ingin bertanya, caranya adalah dengan ya menulis di kertas dan disampaikan ke depan dengan tulisan yang jelas, kemudian ditulis nama dan juga asal daerahnya. Apakah wajib bila seseorang yang mendaftar haji dengan masa tunggunya lebih dari 25 tahun, pada saat tahun yang kelima dia mampu untuk membayar haji plus dengan masa tunggu lebih pendek? Apakah dia wajib untuk merubah masa tunggu yang lebih pendek tersebut? Aulanya demikian, lebih baiknya dan lebih hati-hatinya demikian. Dan kita tidak tahu ya kapan apakah kelak kita akan dimudahkan atau tidak ketika kita menunggu sampai misalnya di sini sampai 25 tahun. Dan Nabi SAW mengatakan, ta'ajjalu bil hajj, hendaklah kalian bersegera untuk melakukan ibadah haji. Fa inna ahadakum la yadri madza ya'ridu lahum, karena salah seorang di antara kalian tidak mengetahui apa yang akan menimpa dia. Tidak mengetahui apa yang akan menimpa dia. Perintah dari Nabi SAW supaya kita menyegerakan ya ibadah haji. Kalau memang kita mampu, kurang dari itu ya tentunya tanpa takalluf, membebani yang tidak sesuai dengan kemampuan, maka silakan. Kalau kita memang bisa bersegera ya tanpa takalluf, tanpa membebani diri di luar kemampuan, maka itu lebih baik. Dan diharapkan ini termasuk melaksanakan hadis Nabi SAW tadi. Bagaimana seorang wanita tidak punya mahram tetapi dia sudah daftar dirinya untuk berhaji, apakah perlu dia mengangkat orang lain menjadi mahram? Ya, seorang wanita nanti akan kita sebutkan ya, bahwasanya sebagian ulama mengatakan ini adalah termasuk kudrah. Ini adalah termasuk syarat kudrah. Artinya dia ini termasuk bagian dari kemampuan seorang wanita. Seandainya seorang wanita punya fisik yang bagus dan harta yang cukup, tetapi dia tidak punya mahram, maka dianggap dia tidak mampu. Maka dianggap dia tidak mampu dalam, dan dalam keadaan demikian dia tidak wajib untuk melakukan umrah, untuk melakukan haji dan umrah. Meskipun dia punya harta yang cukup dan punya fisik yang kuat, Tetapi kalau tidak punya mahram, maka tidak diwajibkan untuk melakukan haji dan umrah. Jadi sebenarnya dia, seandainya dia berdiam diri di negaranya karena tidak memiliki mahram dan dia tidak bisa berangkat haji dan umrah, maka dia tidak berdosa. Tidak berdosa. Dan seandainya dia meninggal, maka tidak akan diazab karena dia tidak melakukan haji dan umrah, karena tidak terpenuhi satu syarat, yaitu tidak memiliki mahram. Dan mahramiyah bagi seorang wanita adalah termasuk syarat wajib haji dan umrah. Ini adalah pendapat yang lebih kuat, dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Hafizahullah. Baik. Jadi seharusnya dia mencari mahram, ya, dan kalau dia mampu untuk membiayai dirinya dan juga membiayai mahramnya. Karena yang membiayai mahram bukan mahram itu sendiri. Tapi yang membiayai siapa? Wanita itu. Ya, wanita tersebut. Adapun mahram, seandainya dia ingin bersedekah, artinya dia mengatakan saya yang akan membiayai diri saya sendiri sebagai seorang suami misalnya, dan sebenarnya tidak ada kewajiban bagi suami untuk menghajikan istri, enggak ada kewajiban. Seandainya dia punya uang cukup untuk dirinya sendiri, kemudian dia melakukan haji tanpa membawa istrinya, maka dia tidak berdosa. Tapi terkadang seorang suami, dan bahkan sering, dia bersedekah, ya, menghajikan siapa? Istrinya, padahal bukan termasuk kewajiban bagi dirinya. Jadi seorang wanita, ya, diwajibkan untuk melakukan haji dan juga umrah apabila terpenuhi syarat-syaratnya, termasuk diantaranya punya mahram. Dan yang berkewajiban untuk membiayai mahram sebenarnya asalnya adalah wanita tersebut. Kalau dia tidak mampu, berarti dia tidak wajib. Tapi kalau ada di antara mahramnya yang ingin bersedekah dan ingin berbuat baik, maka tentunya Allah SWT tidak akan menyia-nyiakan kebaikan orang yang berbuat baik. Nah, ya, mengangkat orang lain menjadi mahram. Ya, kalau pengertian mengangkat orang lain menjadi mahram, artinya orang yang asalnya bukan mahram kemudian diangkat atau diresmikan atau ditetapkan sebagai mahram, ini enggak ada dalilnya di dalam agama Islam. Ya, mahram di dalam agama Islam adalah golongan-golongan tertentu yang sudah tetap dengan dalil. Yang sudah tetap dengan dalil. Siapa mereka? Mereka adalah suami dari seorang wanita dan setiap orang yang diharamkan menikah dengan wanita tersebut selama-lamanya. Baik karena sebabnya karena nasab atau karena sebab yang lain seperti karena pernikahan. Ya, suami dan setiap laki-laki yang diharamkan untuk menikah dengan seorang wanita selama-lamanya, baik karena sebab nasab, ya, seperti anak laki-lakinya atau bapaknya atau pamannya atau cucu laki-lakinya, maka ini adalah mahramiyah, mahram karena sebab nasab. Dan di sana ada mahramiyah, ada mahram karena sebab sebab yang boleh, seperti karena sebab pernikahan, ya, karena sebab pernikahan misalnya menantu laki-laki, maka ini adalah mahram bagi seorang ibu. Ya, dia punya anak wanita, anak wanitanya menikah dengan seorang laki-laki, asalnya laki-laki tersebut bukan mahram, tapi karena menikah dengan anak putrinya, jadilah menantu laki-laki tersebut sebagai apa? Mahram. Boleh dia, ya, pergi melakukan ibadah haji bersama menantunya. Atau bapak mertua. Ya, bapak mertua, yaitu bapak dari suaminya, asalnya adalah laki-laki asing, tapi karena wanita tersebut menikah dengan putra dari bapak tersebut, sehingga bapak mertua menjadi apa? Menjadi mahram. Ini adalah mahram karena sebab sesuatu yang boleh, atau karena susuan dan seterusnya, dan insya Allah akan diterangkan oleh Syekh setelahnya. Adapun mengangkat, ya, mahram, ya, sebagai mahram buatan atau mahram jadi-jadian dan seterusnya, ini tidak dibenarkan di dalam agama Islam dan tidak dituntunkan yang demikian. Dan barang siapa yang sudah terlanjur, ya, melakukannya, maka memperbanyak istighfar, ya, kepada Allah Azza wa Jal. Dan kita tidak, bukan berarti kita menyuruh wanita yang sudah terlanjur ke sini kemudian pulang kembali, ya, ke Indonesia, ya, tidak. Kita katakan yang sudah berlalu biar berlalu, karena ini kita sudah sampai di sini, maka silahkan dilanjutkan sambil terus berhati-hati dan banyak bertobat kepada Allah dan beristighfar, ya, atas segala dosa. Nah, mana? Sampaikan dia nak yakin. Ya. Apabila umrah dilakukan setelah haji tamattu, dilakukan untuk orang lain, diterima misalnya untuk orang tua atau istrinya dengan kondisi mereka sehat dan kuat. Maksudnya adalah mengumrahkan orang lain yang masih sehat. Tidak boleh. Ya, tidak boleh kita mengumrahkan orang lain yang masih sehat. Yang boleh diumrahkan hanya tiga golongan. Yang pertama orang yang meninggal dunia, kemudian yang kedua orang yang masih hidup dan dia uzur. Orang yang masih hidup dan dia uzur ada dua. Yang pertama orang yang sakit dan tidak diharapkan kesembuhannya. Adapun orang yang sakit dan masih diharapkan kesembuhannya, maka tidak boleh dihajikan dan tidak boleh diumrahkan. Yang kedua hidup tapi dia sudah tua renta. Hidup tapi dia sudah tua renta, maka yang demikian boleh dihajikan dan boleh diumrahkan. Adapun seorang yang masih hidup dan dia masih sehat, ya datang ke sini masih memungkinkan, maka tidak boleh diumrahkan dan tidak boleh dihajikan. Nah, apakah kewajiban berhaji sama dengan kewajiban ibadah umrah, dan apakah setelah melakukan ibadah umrah saja sudah gugur kewajiban berhaji? Tidak sama tentunya, dan haji adalah termasuk rukun di antara rukun-rukun Islam. Adapun umrah, meskipun dia wajib, menurut pendapat yang lebih kuat dari pendapat ulama, maka dia tidak sampai ya kepada rukun, ya tidak sampai ya menjadi rukun di antara rukun-rukun Islam. Jadi orang yang melakukan umrah, ya tidak bisa ini mencukupi hajinya, ya tidak bisa mencukupi hajinya. Dia masih diharuskan dan diwajibkan untuk melakukan haji, meskipun dia sudah melakukan umrah. Ya, meskipun dia sudah melakukan umrah, tetap diharuskan dia melakukan ibadah haji. Bagaimana syarat orang yang bisa membadalkan haji dan umrah? Apakah orang tersebut harus telah haji dan umrah? Ya, di antara syaratnya, orang yang ingin melakukan haji dan umrah harus sudah melakukan haji dan umrah. Kalau dia ingin menghajikan orang lain, berarti disyaratkan harus haji terlebih dahulu. Kalau dia ingin mengumrahkan orang lain, berarti disyaratkan dia sendiri harus umrah terlebih dahulu. Dalilnya adalah kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika beliau mendengar seorang yang sedang dalam keadaan di awal dia melakukan ihram, ya dia mengatakan labbaik Allahumma hajjan an subrumah. Ya Allah, ya labbaik Allahumma hajjan an subrumah. Dia menyebutkan nama Subrumah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man Subrumah?" Siapakah Subrumah yang engkau sebut di dalam talbiyahmu? Dia mengatakan, "Akhun li aw qaribun li." Dia adalah saudaraku, saudara laki-lakiku atau keluargaku. Kemudian Nabi mengatakan, "Ahajjasta an nafsik?" Apakah engkau sudah menghajikan untuk dirimu sendiri? Qal, dia mengatakan, "Belum." Maka Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Hujja an nafsik, summa hujja an Subrumah." Hendaklah engkau menghajikan untuk dirimu sendiri terlebih dahulu, kemudian setelah itu engkau menghajikan untuk Subrumah. Ini menjadi dalil bahwasanya di antara syarat untuk menghajikan orang lain, dia sendiri yaitu orang yang akan menghajikan harus pernah haji terlebih dahulu. Ya, dan demikian pula umrah juga demikian. Ya, seandainya dia ingin mengumrahkan orang lain, maka diharuskan dia sudah pernah terlebih dahulu umrah. Wallahu taala a'lam. Ada jamaah tua tidak ada pendamping keluarga pikun, apakah dia tetap dihukumi tidak wajib karena kehilangan akalnya sedangkan keluarganya mengetahui ia berhaji? Bagaimana pula bila jamaah itu kehilangan akalnya di tengah-tengah kegiatan haji sedangkan rukun dan wajibnya belum selesai? Ya, tadi sudah disebutkan bahwasanya di antara syarat wajib haji dan umrah adalah memiliki akal. Apabila seseorang tidak memiliki akal, ya karena satu sebab, maka dia tidak berkewajiban untuk melakukan haji dan umrah. Bahkan seandainya dipaksa, tidak sah haji dan juga umrahnya. Karena haji dan umrah di antara rukunnya adalah niat. Dan niat perlu akal. Kalau seseorang tidak memiliki akal, maka dia tidak bisa berniat. Ya, terkadang seseorang sampai sini dan dia tidak tahu sedang di mana sekarang. Ya, minta diantar misalnya ke pasar mana misalnya. Dia taunya dia sedang di daerahnya atau di Indonesia. Tidak tahu bahwasanya dia sedang berhaji. Tidak tahu bahwasanya dia sedang di Mekah, sedang melakukan wukuf di Arafah. Dia tidak tahu. Maka orang yang demikian, ya termasuk udzur, ya sebenarnya dia tidak diwajibkan untuk apa? Untuk melakukan haji dan juga umrah. Apakah hukum melewati memotong saf orang yang sholat? Ini adalah termasuk perkara yang dilarang. Ya, hati-hati apabila kita berada di masjid, jangan sampai kita melewati orang yang sedang sholat. Dan ini adalah termasuk ya sunnah Nabi SAW yang banyak dilalaikan oleh saudara-saudara kita, ya mereka bermudah-mudahan melewati orang yang sedang sholat. Padahal di dalam hadis Nabi SAW jelas mengatakan, "Lau ya'lamu al-marru baina yadayil musalli madza 'alaihi lakana ay yaqifa 40 khairul lahu min ay yamurra baina yadayil musalli." Seandainya orang yang melewati orang yang sedang sholat, ya itu mengetahui dosanya, niscaya dia menunggu selama 40, itu lebih baik baginya daripada dia melewati orang yang sedang sholat. Ucapan beliau, "Madza 'alaihi," menunjukkan bahwasanya melewati orang yang sholat ini berdosa. Melewati orang yang sedang sholat ini berdosa. Dan yang dimaksud dengan melewati orang yang sholat adalah melewati daerah antara kaki orang yang sholat tersebut dengan tempat sujudnya. Daerah antara kaki orang tersebut dengan tempat sujudnya. Maka ini adalah daerah yang tidak boleh kita melewatinya. Adapun setelah tempat sujud, meskipun dia tidak memakai sutrah, maka diperbolehkan kita melewatinya. Setelah tempat sujud dia, maka boleh kita melewatinya, meskipun dia tidak memakai sutrah. Dan hukum ini mencakup ya di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram maupun di masjid-masjid yang lain. Tidak boleh seseorang melewati orang yang sedang sholat kecuali dalam keadaan darurat. Kecuali dalam keadaan darurat, maka boleh melewati. Gimana? Belum tentu. Ya di Masjid Nabawi, demikian pula di Masjidil Haram, ya ada beberapa keadaan di sana luang dan masih lapang, masih ada tempat untuk ya untuk lewat, ya. Dan ini pernah diingatkan oleh guru kami Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, hafizahullah. Ya pernah ditanya masalah ini dan beliau menyebutkan tidak ada dalil yang mengkhususkan bolehnya melewati orang yang sholat di Haramain. Di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi tidak ada dalilnya mengkhususkan. Tapi yang membolehkan adalah keadaan darurat. Dan keadaan darurat bisa di sini, bisa di tempat yang lain. Seandainya terjadi di Masjid Istiqlal, ya, kita darurat mau keluar dari masjid, sementara orang-orang sedang sholat sunnah. Itu setelah sholat, misalnya setelah sholat duhur, mereka sholat sunnah, sementara saya butuh untuk ke belakang. Kalau tidak ke belakang sekarang, bahaya. Yang bisa keluar najis di masjid. Maka dalam keadaan demikian, boleh dia melewati orang yang sholat. Bolehnya karena apa? Karena dalam keadaan apa? Darurat. Demikian pula, itu meskipun itu di luar Masjidil Haram, meskipun itu bukan di Masjid Nabawi. Demikian pula di sini, kalau memang darurat mengharuskan dia demikian, boleh. Tapi kalau dalam keadaan lapang, ya seperti ini, ya, masih luas dan masih ada tempat untuk kita lewat, maka tidak boleh sekali-kali seseorang melewati orang yang sedang sholat. Wallahu ta'ala a'lam. Itulah yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.